Bukan walau sejenak, suatu masa kita akan kembali. Yang jadi pujian hanyalah nama yang harum dan budi baik. Renungkan walau sejenak, suatu masa kita akan kembali. Yang jadi pujian hanyalah nama yang harum dan budi baik. Siapa yang mendustakan keadaanku?